Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Arsalahullahu rahmatan lil'alamin. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah, sebagaimana biasa, pada setiap hari Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini menyiarkan penyejuk hati dengan mengkaji satu hari satu ayat, memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan keimanan kita bertambah kokoh, keyakinan kita kepadanya pun bertambah tebal, sehingga kita dapat mengharungi kehidupan ini sesuai dengan pesan dan permintaannya. Pada hari yang berbahagia ini kita mengkaji ayat 159 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min qaumi Musa ummatun yahduna bil haqq wa bihi ya'dilun." Dan di antara kaum Musa itu terdapat satu umat yang memberi petunjuk kepada manusia dengan hak, dan dengan yang hak itu pulalah mereka menjalankan keadilan. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini merupakan dispensasi yang terjadi dari komunitas Bani Israel yang beriman kepada umat Muhammad, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena pada ayat 158 ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Nabi Muhammad untuk berkata, "Qul ya ayuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a allazi lahu mulku samawati wal ard la ilaha illa huwa yuhyi wa yumit fa aminu billahi wa rasulihi nabiyil ummi allazi yu'minu billahi wa kalimatihi wattabi'uhu la'allakum tahtadun." Ini merupakan pesan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berkata kepada semua manusia, tetapi karena masih berkisar tentang kisah Nabi Musa alaihi salam, maka khususnya kepada Bani Israel. Wahai manusia semua, termasuk di antaranya Bani Israel, termasuk di antaranya ahli kitab, umat Nasrani dan umat Yahudi, Nabi Muhammad berkata, "Saya adalah utusan Allah kepada kamu sekalian." Allah yang dikenal oleh umat Nasrani dan umat Yahudi yaitu sebagai Tuhan pemilik langit dan bumi. Dalam ajaran yang sangat benar terdapat di dalam Taurat dan Injil, ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa, bahwa semua sepakat la ilaha illa huwa, tiada Tuhan selain Allah. Kesaan terdapat di dalam Taurat dan dalam Injil, perjanjian lama dan perjanjian baru, dan semua manusia pun tahu bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Dia menghidupkan dan mematikan. Untuk itu Nabi Muhammad mengajak ajaran-ajakan yang sama, fa'aminu billah, berimanlah kepada Allah, wa rasulihi, dan kepada Rasulnya. Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, bukan kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Muhammad sosok Muhammadnya, tetapi kepada Rasulnya. Ini merupakan perbedaan yang sangat jelas. Karena apa? Karena beriman kepada Rasul juga telah dianut oleh ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Rasul itu bisa saja menghinggap kepada Nabi Muhammad atau kepada selain Muhammad. Tetapi karena Allah telah mengutus Nabi Muhammad sebagai Rasul, maka kita pun harus beriman kepadanya. Bukan dia sebagai sosok pribadinya, tetapi karena dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu disebutkan Nabi Muhammad itu sendiri adalah beriman kepada Allah, yu'minu billahi wa bikalimatihi. Maka tujuan dari agama Islam dan agama yang diturunkan Allah sebelumnya adalah la'allakum tahtadun, agar kamu mendapat petunjuk. Maka di sini di antara orang yang mendengar dakwah Nabi Muhammad terdapat kaum Musa, dan mereka pun mengikuti ajakan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pendengar yang dimuliakan Allah, menarik untuk kita kaji pada pertemuan yang singkat ini, bagaimana Ustaz Perdana, bila Bani Israel itu masuk Islam, misalnya umat Yahudi yang ada di Israel itu berbondong-bondong masuk Islam, bagaimana prediksi, apakah ini suatu hal yang mungkin menurut Ustaz Perdana? Silakan. Iya, terima kasih Ustadz Jainal. Satu hal yang ingin digambarkan oleh ayat yang menjadi pembahasan kita pada hari ini, ayat 159 dari surat Al-A'raf, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menginformasikan kepada kita di antara kaum Nabi Musa alaihi salam, orang-orang Bani Israel yang jelas-jelas mereka itu sudah merubah ajaran Nabi Musa, dan kemudian bahkan ada yang ingkar ya, keluar daripada ajaran kebenaran Nabi Musa dengan menyembah ijil, dengan tidak mematuhi perintah Nabi Musa alaihissalam. Ternyata di antara mereka itu ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berpegang dengan kebenaran ajaran yang telah disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Ini ditunjukkan dari keterangan ayat ini, wa min qaumi Musa, di antara sebahagian kaum Nabi Musa. Menarik di sini adalah bahwa Allah mempergunakan kata-kata min yang artinya menunjukkan sebahagian, bisa sebahagian kecil, bisa juga dengan makna sebahagian besar. Jadi intinya adalah bahwa ayat ini menggambarkan kepada kita tidak semua ahli kitab itu adalah orang-orang yang jahat, orang-orang yang menentang perintah Allah. Ada orang-orang ahli kitab yang mereka itu betul-betul beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Isa, dan mereka itu akhirnya mengimani keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad maksudnya. Nabi Muhammad. Jadi ini digambarkan dengan indah oleh beberapa keterangan ayat Al-Qur'an di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa iza yutsla alaihim qalu amanna bihi innahul haqqu mir rabbina. Ketika Al-Qur'an itu dibacakan kepada mereka, ya, mereka kemudian mengatakan kami beriman dengannya, itu betul-betul merupakan kebenaran dari Tuhan kami. Ya, kemudian lagi di dalam keterangan ayat lain Allah mengatakan yatsluna ayatillahi ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka itu membaca ayat-ayat Allah yaitu Al-Qur'an sepanjang malam dan dalam keadaan bersujud. Inilah gambaran di mana pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang ahli kitab yang mereka itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengimani Rasulullah. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwasanya kalau misalnya ke depan itu orang-orang Bani Israel, ya, orang-orang Yahudi sekarang itu bisa saja memeluk agama Islam kalau betul-betul mereka itu meyakini kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, dan mereka itu mengimani kebenaran pengutusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi prinsipnya Bani Israel masuk Islam bukan suatu hal yang tidak mungkin. Iya, bukan suatu hal yang aneh. Bukan suatu hal yang aneh. Karena pada zaman Nabi Muhammad kita menemukan sosok Abdullah bin Salam, ya. Iya, betul sekali. Dan mungkin diikuti oleh para rabi-rabi setelah Abdullah bin Salam itu juga. Dan dalam kehidupan ini pun kita masih menemukan Bani Israel yang masuk Islam. Iya. Tetapi tetap saja kenapa kok Bani Israel itu sangat susah berbaur atau masuk Islam dibandingkan umat-umat lainnya? Ini menjadi suatu pertanyaan yang menarik untuk kita kaji ini, Ustaz Perdana. Mungkin Ustaz Perdana ada jawabannya. Iya, yang pertama sekali adalah bahwasanya sebenarnya keberatan mereka dari awal ketika Rasulullah mengumumkan dirinya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebenarnya mengharapkan bahwa rasul yang diutus itu sebagai rasul terakhir itu adalah dari nabi mereka, dari suku mereka, dari orang-orang Bani Israel. Jadi ini alasan pertama kenapa mereka menolak mentah-mentah kehadiran Rasulullah. Tidak sudi mereka itu tunduk kepada orang Arab. Mereka akan sudi tunduk kalau itu ternyata yang diutus adalah rasul dari golongan mereka. Yang kedua, ketika mereka melihat ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata mengajarkan persamaan. Tidak ada kelebihan-kelebihan dan perbedaan, tidak kecuali ada darah biru, ya, tidak ada darah biru, tidak ada keturunan ningrat, tidak ada sebagainya. Yang diajarkan oleh Rasulullah adalah kebersamaan, dan yang tertinggi itu adalah derajat orang-orang yang bertakwa. Mereka tidak mau seperti ini. Karena sebelumnya pada masa Rasulullah dan sebelum-sebelumnya mereka sudah menjadi para pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang yang berkuasa di tanah Arab saat itu. Di Madinah kita bisa melihat bahwasanya orang-orang Yahudi memegang perekonomian. Ketika ajaran Rasulullah mengajarkan kebenaran dan keadilan, jangan kamu memakan harta riba, sedangkan itu sudah menjadi bagian daripada kehidupan mereka. Inilah yang menyebabkan kenapa orang-orang Yahudi sampai saat sekarang ini sangat susah sekali untuk memeluk agama Islam, karena Islam mengajarkan kepada semua manusia ajaran-ajaran kebenaran dan juga ajaran-ajaran keadilan. Nah, inilah yang mungkin bisa kita tangkap dari keterangan firman Allah yahduna bilhaqi. Ketika mereka sudah beriman, mereka tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat iman kepada Allah, tapi dilanjutkan dengan adanya gambaran real dari sikap dan tindakan mereka. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan keterangan ini dengan sangat indah ketika orang-orang ahli kitab beriman, akhirnya mereka kemudian melakukan apa? Yu'minu nabilahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yasari'una fil khairat wa ulaika minas salihin, ya. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Tidak hanya itu, melakukan amar ma'ruf, melarang, mencegah kemungkaran, yusari'una fil khairat, bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Inilah tindakan orang-orang yang betul-betul beriman, orang-orang ahli kitab yang betul-betul beriman. Mereka itu siap untuk melakukan kebaikan-kebaikan yang selama ini, kalau kita perhatikan di dalam kitab Taurat maupun Injil yang ada sekarang, itu sudah tidak sama seperti bagaimana yang diajarkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, para pendengar yang dimuliakan Allah, sesuai dengan yang disebutkan oleh Ustaz Perdana tadi, kita bisa lebih mengkerucut mendalam lagi bahwa memang ada satu rumpun antara Israel dengan Arab ini, walaupun memang berbeda bapak, tetapi satu nenek moyang. Yeah. Bani Israel itu berasal dari keturunan Nabi Ya'qub. Bapaknya adalah Ishak. Ishak adalah saudara dari Nabi Ismail alaihissalam. Ishak dan Ismail ini, atau Ismail yang tua dan Ishak lahir kemudian, itu berasal dari satu ayah yang bernama Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi sebenarnya keberadaan Arab dengan Bani Israel ini tidak jauh sekali, Ustaz Perdana. Saudara, masih saudara. Kakek, iya. Jadi sebenarnya peperangan yang terjadi itu pun bisa dikatakan perang saudara, perang juga saudara. Ya, karena mereka itu adalah satu rumpun yang hidup rukun dan damai pada zaman dahulu kala di negara Palestina itu tadi. Yang timbul menjadi menarik di sini karena merasa bahwa Nabi Ismail ini lahir dari seorang ibu yang di ibu Hajar, ya, Siti, yang diambil yaitu adalah istri kedua ya. Ya, walaupun itu menjadi anak pertama, tetapi sebenarnya dalam Islam kan bukan masalah istri kedua dan istri pertama dan anak pertama atau anak kedua, tetapi adalah sejauh mana manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain ini Ustaz Perdana, ketika kita mengkaji bahwa Bani Israel itu mungkin masuk Islam, tetapi susah. Jadi bagaimana kalau kita jadikan negara Eropa, negara Amerika, atau negara Israel itu sebagai darul dakwah, bukan sebagai darul harb yang mungkin ada sebagian umat Islam mengatakan bagaimana kita menghancurkan Israel, menghancurkan Eropa dan Amerika, tetapi kita jadikan, kenapa kok kita tidak mengajak mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ajaran Al-Qur'an? Bagaimana Ustaz melihat kiat berdakwah di negara yang mayoritas non-muslim dan minoritas Islam ini, Ustaz? Iya, saya kira apa yang tadi ditawarkan oleh Ustaz Jenal itu adalah merupakan ajaran dari Al-Quran. Iya. Di mana umat Islam diperintahkan untuk menyampaikan sesuatu, menyampaikan dakwah kepada siapa saja dengan jalan kebaikan. Wajadiluhum billati ahsan, sampai ketika mereka melakukan perdebatan-perdebatan, lakukan dengan cara yang terbaik, bukan dengan mencaci, bukan dengan cara kekerasan. Tapi jadi ini merupakan kunci. Artinya tidak sepantasnya kita memandang negara-negara lain atau umat-umat lainnya itu, manusia lainnya, adalah sebagai musuh kita. Itu tidak sepantasnya. Karena kita semua ini adalah manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya yang menjadi landasan cara berpikir kita adalah mereka adalah orang-orang yang selama ini mungkin keluar dari jalur kebenaran. Oleh karena itu, bagaimana supaya mengusahakan mereka kembali kepada jalur kebenaran itu. Ini adalah cara jalan dakwah yang terbaik. Akan tetapi, apa kita juga diperintahkan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, menjauhkan segala macam bentuk kekerasan dan bentuk penganiayaan. Jadi apabila ada orang-orang yang melakukan penganiayaan, itu sebenarnya secara kemanusiaan saja semua harus terketuk hatinya untuk menyelamatkan manusia daripada penindasan. Bukan hanya apakah ini persoalan agama. Secara kemanusiaan memang tidak dapat diterima yang namanya penindasan terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Jadi sebenarnya Islam mengajarkan kepada kita bagaimana mengajarkan kepada orang lain untuk berbuat baik dan kembali kepada kebaikan itu sendiri. Jadi sebenarnya yang paling tepat adalah bagaimana kita berdakwah secara lebih luas. Jadi bukan dengan mencaci maki, bukan dengan mengutuk orang lain dan sebagainya. Iya, para pendengar yang dimuliakan Allah, dakwah adalah misi dan visi para nabi sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berdakwah itu adalah pekerjaan yang sangat mulia. Suatu hal yang perlu dicermati ketika kita berdakwah bahwa hidayah itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kita hanyalah sarana Makanya disebutkan dalam bahasa lain, dakwah ini disebut dengan mubalik, penyampai. Adapun hasilnya itu bukanlah karena usaha dan kerja keras kita. Kita diminta untuk bekerja keras, berdakwah, menganjurkan kebaikan kepada siapapun, tetapi tetap saja Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada manusia yang diinginkannya. Maka di beberapa hari yang lalu kita menemukan adalah pelantikan Obama ini, iya, Ustadz Perdana. Kita tetap berkata jangan berharap terlalu banyak kepada manusia. Iya, betul sekali. Sebagaimana kita berdakwah, kalau mengharap bagaimana supaya orang masuk Islam, itu saya rasa sudah salah. Tetapi berharaplah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan dakwah kita Allah mengetuk hatinya sehingga dia mendapatkan hidayah dan masuk Islam. Iya. Tidak saja dalam kehidupan sehari-hari, dalam beragama pun kita diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan yang kita sembah dan kita puja. Iya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Ustaz Jainal. Satu hal, kalau saya melihat fenomena sekarang ini, pelantikan Obama, kemudian kerusuhan-kerusuhan yang terjadi, penindasan terhadap kemanusiaan, umat Islam sekali lagi didudukkan kepada harapan-harapan bahwasanya orang lain mampu merubah keadaan itu. Ini adalah salah satu tindakan ini tidak tepat. Ya. Sebagaimana tadi yang dikatakan oleh Ustaz Jainal, tidak usah terlalu mengharapkan orang lain untuk melakukannya, tapi bagaimana dari diri kita sendiri berusaha untuk melakukan perbaikan itu. Insyaallah kalau sudah ada contoh-contoh yang terbaik kita berikan kepada orang lain, ini akan mampu untuk memotivasi orang melakukan kebaikan. Kemudian bagi para pendai, mubaligh dan orang-orang yang menyampaikan dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang terbaik adalah ketika dia melakukan sesuatu itu hanya mengharapkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, tetap menginginkan kebaikan dari orang lain, tapi tidak pernah memaksa orang lain untuk harus berbuat baik sebagaimana yang dilakukannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bisa anu